Pemirsa Surau TV dan pemirsa Safda serta TV-TV dan radio yang lainnya yang tergabung dengan RTVC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala. Salat beri salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian di dalam Sahih Muslim bab yang ke-13 dari kitab Janaiz. Babun fi kafnil mayyit. قال المصنف رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن العمش عن شقيق عن خباب بن أرق عن خباب بن أرد قال هجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله ومنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن أمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة وكنا إذا وضعناها على رأسه خرج رجله وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأس مما يلي رأسه وجعلوا على رجليه إذخر ومنا من أينعت لو ثمرته وهو يهدبها أو يهدبها. Dengan sanadnya kepada Khabbab ibn al-Arat, dia mengatakan kami berhijrah bersama Rasulullah SAW dalam fi sabilillah, dalam jalan Allah. Dan mencari wajah Allah, kami mencari pahala dari Allah, mencari wajah Allah. Fajaba ajruna 'ala Allah, maka pahala kita wajib diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai janji di dalam syariatnya. Faminna man madha wa lam ya'kul min ajrihi syai'a, di antara kami telah berangkat yakni telah wafat dan dia belum memakan dari ganjaran sedikit pun. Yani dari apa yang didapatkan dari peperangan sebagai imbalan dari pekerjaannya. Minhum, di antara mereka Mus'ab bin Umair, beliau terbunuh di perang Uhud. Dan tidak ditemukan baginya atau miliknya sesuatu yang bisa mengafankannya kecuali namirah, yaitu kain yang terbuat dari kutun. Fakunna idza wada'naha 'ala ra'sihi kharaj rijlah, kalau kami letakkan di kepalanya kakinya kelihatan. Idza wada'naha 'ala rijlahi kharaja ra'suhu, kalau kami letakkan di kakinya keluarlah kepalanya. Faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'wah mimma yali ra'sahu, biarkan letakkan di kepala atau bagian kepalanya. Wa ja'alu ala rijli idkhir, dan buatlah di kakinya ditutup dengan idkhir, yaitu rumput-rumput. Wa minna man aina'at lahu thamaratuhu fa huwa yahdubuha atau yahdibuha. Di antara kami ada yang telah meraih buah dari pekerjaannya, ya, sehingga dia sudah berhasil. Taib. Dari hadis yang di atas, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa yani maksud dengan wajib ajruhuna ala Allah, wajib pahala kami dibayarkan oleh Allah, yani wujub ijazin, ijazi wa'adin bisyara', yani wajib menunaikan janji sesuai dengan syara'. Faminna man madha lam ya'kul min ajri shay'an ma'nahu lam yuwassa' alayhi ad-dunya wa lam yu'ajjal lahu shay'un min jazaa'i 'amalihi. Ini maksudnya belum diberikan kelapangan dunia dan belum disegerakan baginya sedikit sesuatu yang bisa sebagai balasan, yang bisa diambil sebagai balasan dari pekerjaannya. Falam yujad lahu syai'un yukaffanu fihi illa namirah. Dia tidak memiliki sesuatu yang bisa dikafani kecuali namirah. Namirah itu adalah kain. Ya. Kisah kain yang panjang. Fi dalilu ala anna al-kafan min ra's al-mal. Ini menunjukkan bahwasanya kain kafan itu diambil dari uang mayat. Ya. Dan itu adalah pokok. Wa anna muqaddam ala duyun, bahwasanya dia lebih didahulukan daripada hutang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi takfinihi fi namiratihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk mengafani dengan kain kisahnya tadi. Walam yas'al hal alaihi dainun mustaghraq am la. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tanyakan tentang dia apakah dia punya hutang atau tidak. Wa yab'ad min haliha ma'an hali man la yakunu 'indahu illa namirah an takuna 'alayhi dain. Jawala yub'ad, dan sangat memungkinkan kondisi orang yang dia tidak memiliki kecuali namirah, yakni kain, dan dia juga punya hutang. Wastatna ashabuna min ad-duyun ad-dayn al-mu'allaqa bi'ain al-mal. Ya. Bahwasanya dikecualikan dalam hal ini hutang-hutang yang berhubungan dengan benda tertentu, maka ini lebih didahulukan daripada kafarat daripada kafan. Ya, wal malu alladhi tata'allaq bi zakah, harta yang berhubungan dengan zakat. Wa haqqu ba'ihi birruju'i bi iflas wa nahi dhalik, atau hak ba'i yang menjual yang yang mana dia menuntut wal maul la ta'allaq bihi au haqq al ba'ihi, hak penjualnya yang minta untuk dikembalikan apabila dia ya iflas, yakni bangkrut, yakni kalau seandainya ada harta kepada seorang dia meninggal dunia tapi yang punya barang sebelumnya dia ingin untuk diminta, maka ya harus diberikan. Qalu da'uha ma mimma yali ra'sah waj'alu ala rijlihi min idkhir. Di sini bahwasanya فيه دليل على أن إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلي رأس. يعني dalam ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kain kafan itu pendek, maka hendaklah di yang tidak mungkin untuk menutup seluruh tubuhnya, maka dia tidak memiliki kecuali seukuran untuk menutup wajah atau bagian dari wajah. Maka diletakkanlah yang kadar tertutup dan yang sisanya ditutup dengan yang lain. Ya, seperti tadi rumput-rumputan. Kemudian dari hal ini juga tidak wajib untuk memenuhi seluruh tubuh dengan kain kafan. Walaupun kita mampu, ya. Idza qila lam yakunu muta'akkinina min jami'il badan. Ya. Fa'in qila lam yakunu mutamakkinina min jami'il badan. Yani salu bi hadzal hadits anna al-wajib lil kafan sitr awrah. Ya. Baik, saya ulangi. وإن ضاق ذلك ستر عورة وإن ضاق عن ذلك سترت عورة. Apabila lebih kecil lagi, sempit lagi, maka ditutuplah auratnya. فإن فضل شيء جعل فوقها. Kalau yang kelebihannya diletakkan di atasnya. فإن ضاق عن العورة. Apabila dia lebih sedikit dari lokasi aurat, سترت سوءتان, maka ditutuplah so'atan, yakni bagian qubul dan dubur, yakni bagian yang betul-betul aurah yang berat. Li'annahuma ahammu wa huma al-asl fi aurah. Karena keduanya adalah penting dan itulah hukum asal dalam aurah. Baik. Cek, cek. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua yang telah kita mulai membacanya dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalath athwab bayd suhuliyah min kursuf laysa fi qamis wal imamah amma al hullatu fa innama shubbiha ala an nas fiha anna ushtiriyat lahu liyukaffana fiha faturika al hulla وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي ثم قال لو رضي الله عز وجل نبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan tiga helai kain putih suhuliyah yang terbuat dari katun atau kapas. Min kursuf. Ya. Laisa fiha qamisun wala imamah. Bahwasanya tidak ada tidak ada kamis, tidak pakai baju, wal imamah, tidak juga pakai imamah serbat. Ya, dia dikafani dengan lembar kain putih suhuliyah min kutun. Yani suhuliyah kain putih, ya, betul-betul putih, tidak ada apa namanya. Dia adalah sobu qatn, kain putih. Ya, sini putih, suhuliyah, yaitu kutun. Min kursuf. Kursuf juga itu adalah artinya kutun. Tidak ada pakai komis, tidak ada pakai imamah. Amal hullah, adapun baju. Innama syubbiha ala nasi fiha, anna syuriyat lahu likaffina fiha, faturikatil hullah. Maksudnya, adapun pakaian di mana manusia ragu di dalamnya, bahwasanya dibeli untuk dikafani dalamnya, faturika al-hullah, ditinggalkanlah, tidak dipakai hullah tadi, yakni baju. Wa kufina fi thalathati athwabin min bayd suhuliyah, beliau dikafani di tiga helai kain putih yang kutun. Fa akhadha Abdullah bin Abi Bakar, mulailah bawa Abdullah bin Abi Bakar. Fa qala lahsibannaha hatta akaffina fiha nafsi, sungguh aku tahan sehingga aku bisa dikafani di dalamnya. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, "Lau radiyallahu azza wa jalla nabiyyi lakaffanahu fiha wa ba'aha wa tasaddaq bi thamaniha." Kalau seandainya Allah ridha untuk nabinya, lakaffanahu fiha, sungguh telah dikafani dia dengan pakaian tadi. Ya, fa ba'aha wa tasaddaq bi thamaniha, lalu pakaiannya tadi dijual kemudian bersedekah dengan nilainya. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa siyabul buyut walam yakhussuha bil qutun. Ibnu Qutaibah dia mengatakan bahwasanya ini pakaiannya adalah pakaian pokoknya putih tapi tidak dikaitkan dengan qutun. Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa wajibnya mayat itu dikafani. Dan ini adalah ijma' kaum muslimin. Dan pembiayaan kafan itu diambil dari hartanya. Kalau seandainya tidak melihat harta, maka dibebankan kepada orang yang bertanggung jawab terhadap nafkahnya. Jika tidak ada, maka dari baitul mal. Idh lam yakun wajib ala muslimin, fa'in lam yakun wajib ala muslimina yuwazzi'uhu al-imam ala ahli yasar wa ala ma yarah. Kalau seandainya tidak ada di kas negara, maka imam membagikannya kepada kaum muslimin, orang-orang yang memiliki kelapangan. Wa fihi, di dalam hadis ini terdapat juga as-sunnah fi kafani thalath athwab, sunnah bagi laki-laki dikafani dengan tiga helai kain. Wa huwa madhhabuna wa madhhab jumahir, ini adalah madhab kita dan madhab jumhur ulama, yakni madhab Syafi'i ya dan jumhur ulama. Wal wajib thawbun wahidun, yang wajib itu ada satu pakaian, satu lembar, itu yang wajib. Wal mustahabu fil mar'ati khamsat athwab, dianjurkan bagi wanita lima lembar kain. Wa yajuzu an kaffana rajul fi khamsatin lakinna mustahab alla yatajawaz thalatha, boleh laki-laki untuk dikafani dalam dengan lima lembar ya, fa in lam yakun wajib ala muslim wa yajuzu kafanu rajul fi khamsati lakin istahabba alla yatajawaz thalatha, akan tapi dianjurkan tidak boleh lebih dari tiga. Amma ziyada ala khamsa wa israfin fi aqr rajuli wal mar'ah, kalau seandainya ya lebih dari lima bagi kalau lebih dari lima di dalam haknya laki-laki dan perempuan itu adalah israf, berlebihan. Lebih dari tiga itu adalah berlebihan dalam kaum laki-laki, adapun kaum perempuan adalah di lima lembar kain. Bid, yaitu putih, dalil dianjurkan mengafati mayat di pakaian yang putih. Ini ada sepakati oleh طيب pemirsa belakang Allah Subhanahu wa taala, laisa fiha qamisun wala imamah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memakai di dalamnya qamis, baju, tidak juga imamah ya, innama kuffina fi thalathi athwabin ghairiha ghairuhuma, yakni dia dikafani dengan tiga lembar kain. Walam yakun ma'a thalathati syai'un akhar, tidak ada satu pun bersamaan tiga tadi yang lain lagi, enggak ada. Ini yang tafsirkan Imam Syafi'i dan jumhur ulama, dan itu adalah benar. Alladhi yaqtadhihi zahirul hadis. Ya. يعني قالوا جمهور علماء هو الصواب يقتضي ظاهر الحديث ini tuntut oleh ظاهر الحديث. قالوا ويستحبوا ألا يكون في الكفن قميص ولا إمامة, dianjurkan tidak boleh ada qamis, tidak ada juga imamah. Sementara Malik dan Abu Hanifah mengatakan istahabu qamis wa imamah, dianjurkan untuk pakai qamis dan imamah. الأول الحديث على أن معناه ليس قميص ولا الإمامة ya, min jumlah thalatha. Ya, ini maksudnya di sini adalah diberikan ya, qalu al-hadith ala anna ma'anahu laysa qamisu wala imama min jumlah thalatha. Tidak ada qamis dan tidak ada juga baju dan imama dari bagian yang tiga itu. Wa innama huwa zaidani alaihima tetapi dia berlebih dari itu, menjadi lima dia. Wa dha'ifun falam yathbut annahu kufina fi qamis wala imam wa imama. Ini adalah dhaif, perkataan yang dhaif sebab Nabi SAW tidak pernah ada riwayat menjelaskan bahwasanya dia dikafani dengan adanya qamis dan imamah yang menutup kepalanya. Hadzal hadits tudmanna anna al-qamis alladhi ghassala fihi an-nabi naz'anhu inda takfinihi. Ini menunjukkan bahwa Nabi yang dimandikan tadi dengan kainnya itu dibuka, ya, kemudian dikafani. La siyama, ya, nah, bahwasanya Nabi SAW, ya, bajunya yang dimandikan itu dicabut. Wa hadza wasab alladhi yattajih ghayruhu li'annahu law baqiya ma'a rutubati al-afsad al-akfan. Kalau seandainya tadi kainnya yang basah itu lalu dicampur dengan kain kafan, maka rusaklah kain kafan. Baik. Adapun hadis dan Sunan Abi Dawud dari Ibn Abbas bahwasanya Nabi SAW dikafani dengan tiga lay kain al-hullah, baju, ya, thawbani qamisa, qamisuhu, thawbani dua baju dan qamis alladhi tufiya fihi, yang mana beliau wafat dengan pakaian itu, ya. Hadis dhaif la yasih ihtijaj bih, hadis ini ada dhaif yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai hujjah. Baik, pemirsa mulakal Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang mulia dan dia tidaklah dikafani kecuali dengan tiga helai kain. Hadis yang berikutnya mirip semuanya, ya, dengan apa yang telah kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, kita masuk ke dalam tanya jawab. Pemirsa mulakal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah dari Duri, Riau, mengamati kebiasaan-kebiasaan calon jemaah haji yang melakukan berbagai macam acara sebelum berangkat ke jemaah haji. Antara lain, pawai calon jemaah haji acara perlepasan dengan memakai tepung tawar, mengadakan doa bersama yang dipimpin oleh orang ustaz, yang diikuti dan dengan dimakan bersama, ya, makan bersama dan lain-lain. Menurut pemahaman saya bahwa ibadah haji mempunyai kedudukan yang sama dengan ibadah yang lain termasuk dengan rukun Islam. Saya cuma diwajib umat Islam untuk melakukan dan dilakukan tentu waktu tentu di tempat tertentu dengan biaya sendiri yang merupakan ibadah ibadah serentak oleh kaum muslimin sedunia, tentulah diberlakukan kesehatan terlebih dahulu. Namun demikian, Allah siapkan pahala yang orang yang, ya, baik. Oleh karena itu, untuk meraih semua pahala yang tersedia, kita harus dikhususkan menghadir, terhindar dari riya, ujub dan seterusnya, ya. Ini panjang pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah pemahaman saya ini adalah keliru? Ya, pertama, memang sebagaimana yang disebutkan bahwasanya tidak ada embel-embelan awal, ya, di dalam kita beribadah. Kemudian, apakah kebiasaan yang terlihat sekarang sudah sesuai dengan sunnah? Tidak sesuai dengan sunnah. Tidak ada sunnahnya orang sebelum bersafar dia harus berbicara dulu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya, Baiduri Holfa Lombok Timur NTB. Kejadian seperti itu saya melihat kejadian seperti itu. Jazakallah khair. Ya, enggak ada masalah kalau dia ngobrol perlu, ya, perlu ambil ini balik itu, enggak apa-apa, ya. Tidak ada larangan kalau seandainya ada yang perlu dibicarakan pada saat itu. Saya seorang ikhwan yang hobi main bola, dan pada saat main bola aurat lawan terlihat. Untuk mengantisipasi aurat yang terlihat, bolehkah saya memakai legging untuk menutup aurat saya, dan bolehkah memakai melihat aurat sesama laki-laki? Tidak boleh melihat aurat sesama laki-laki. Kemudian kalau seandainya memang khawatir keluar karena celananya pendek, ya, maka adalah kita pakai legging di dalamnya, ya, supaya tidak kelihatan aurat kita. Wallahu a'lam. Ketika ada yang meninggal pada malam hari, apakah disyariatkan kita membaca Yasin atau surat di dalam Al-Quran sampai pada saat pertengahan mengerjakan fardu kifayahnya, ya, dilaksanakan sampai pada saat mengerjakan fardu kifayahnya, atau yang atau apa yang disyariatkan? Ya, apabila meninggal dunia pada malam hari, ya sudah, tidak ada bacaan surat tertentu dari Al-Quran tertentu, karena sudah terputus. Dia punya telinga enggak bisa dengar lagi, dia punya mata tapi enggak bisa melihat lagi, dia punya akal tidak bisa berfungsi lagi, ya. Sementara ditambah lagi ibadah-ibadah seperti itu, membaca surat Yasin dan yang lainnya, ini tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah talqin. Ya, talqin. Kalau ada orang meninggal, apa ada acara tahlilan buya? Enggak ada acara tahlilan itu. Ya, sama sekali enggak ada, ya. Pacitan mau dari Pacitan, ya. Dan saya Dimas dari Jawa Timur, Pacitan. Mau nanya apakah ada teman saya yang berbuat maksiat seperti onani, mempermainkan kemaluannya. Terus dia kepergok ketahuan, Ustaz, dan terus dia dikafirkan, diribah, munafik, dan disebarkan aibnya, diteror. Teman saya juga sudah tobat sih, Ustaz, tidak ngulangin lagi, dan itu kejadiannya sudah lama. Ustaz, hukumnya bagaimana yang sudah ya Ustaz, soalnya dia selalu dibilang sok alim terus. Nah, yang pertama, orang yang sudah melakukan tobat dari maksiatnya, seakan-akan dia tidak punya tobat lagi, tidak punya dosa lagi, karena dia sudah bertobat. Kemudian yang kedua, enggaklah kita menyikapi dengan baik, bergaul dengan baik dengan kawan-kawan, ya, menyapa, sehingga kita tidak dibilang oleh orang hal-hal yang tidak kita inginkan, dianggap oleh orang adalah sok ini dan sok itu, ya. Wallahu ta'ala alam. Apakah boleh jika ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat, maka akan dijamin surga untuknya? Wallahu alam, saya tidak mendapatkan, saya belum mengetahui, ya, apakah gara-gara dia meninggal hari Jumat dijamin masuk surga. Wallahu ta'ala alam. Apakah bersentuhan dengan lawan jenis tapi beralas membatalkan wudu, dan apakah muntah membatalkan wudu dan puasa? Taib. Bersentuhan dengan lawan jenis tapi beralas, ya. Kalaupun tidak beralas, ya, tidak membatalkan wudu, apalagi kau mengalas. Apakah wudu dan muntah membatalkan wudu dan puasa? Muntah yang tidak disengaja atau yang disengaja, dia disuruh untuk berwudu lagi, ya. Tapi untuk puasa, yang disengaja membatalkan puasa, yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Pemirsa berakhir Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa sampai di sini dulu kajian kita. Semoga kajian kita ini bermanfaat, dan ternyata dalam hadis kita pelajari Nabi tidak memakai serban yang di kepalanya atau baju komis yang dibuat digunting tengah-tengah taruh. Ya, saya melihat pada satu ketika ada orang meninggal dunia, saya ikut ke sana. Saya melihat ada di antara mereka yang menggunting untuk bikin serbannya dan seterusnya. Saya bilang, ini tidak ada syariatnya. Nabi aja ini hanya dengan 3 helai kain. Lalu dia mengatakan, ya beginilah tradisi. Karena kita mayat sedang dimandikan, orang ramai, rasanya tidak tepat untuk berdiskusi pada saat itu. Maka saya mengalah, ya. Saya kembali memantau orang yang memandikan jenazah, ya. Kemudian jenazah yang dikafani. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa tradisi dari masyarakat kita banyak, ya, yang menjadikan laki-laki itu juga memakai serban dan komis yang benarnya itu tidak ada disyariatkan. Karena Nabi dalam hadis sahih yang kita belajar tadi tidak memakai serban dan baju, malah hanya 3 helai kain, kata Imam Syafi'i, tidak ada lagi tambahan sedikit pun dari itu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat sebagai ringkasan tadi itu yang kita sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.